بسم الله الرحمن الرحيم. Misal, ada yang mengatakan hari lahirnya Nabi Isa itu kan tanggal sekian-sekian di bulan Desember, biasanya tanggal 25 gitu kan. Baik. Nah, ketika diungkapkan seperti itu sudah lama dari dulu ada begitu. Turun ayat Quran untuk meluruskan. Diluruskan. Kata siapa tanggal sekian kan? Turun isyarat-isyarat disebutkan kapan lahirnya. Kalau Desember itu musim apa? Musim dingin, musim hujan, Pak ya. Baik, musim hujan kalau di kita ya. Baik, tapi kan Nabi Isa lahirnya bukan di sini. Ya, Nabi Isa lahirnya di mana? Halo? Di Palestina, baik ya? Baik, baik, disebut Bethlehem itu Baitul Lahm. Ya, tempat daging disebutkannya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Ada yang menyebutkan di kandang domba dan sebagainya. Saya wallahu a'lam itu jangan terlalu berlebihan. Tapi enggak nyambung juga lahir di kandang domba tapi dirayakan dengan pohon pinus kan enggak nyambung ya. Baik. Tapi kita jangan terlalu jauh lah ya, jangan terlalu jauh. Perhatikan kalimatnya. Ini beliau ketika disebutkan bulan Desember tanggal 25, ini kita membahas dari segi ilmiah ya. Jangan mengecilkan keyakinan umat lain. Kita hanya membahas tentang argumentasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada dipersoalkan, kita berdiskusi secara ilmiah. Jangan marah. Jangan marah gitu kan, tapi kita berdiskusi dengan ilmiah karena kita kan umat ilmiah, umat berilmu dan diharapkan bisa berkembang intelektualitas kehidupan kita. Jadi silahkan kita diskusi dalam kebaikan tanpa harus mengecilkan satu dengan yang lainnya. Baik, perhatikan kalimatnya. Quran surah 19 Maryam dari ayat 22, 23 sampai 26 dari posisi paling kiri sebelah bawah sampai paling kanan sebelah atas. Ya. Baik, sudah ada ayatnya? Sampai ke fa'aja'ahul makhod sampai wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Ketika ibunda Nabi Isa itu Maryam, Maria disebutnya, kan lisan orang-orang yang lain, merasakan kandungan yang sudah semakin berat, lelah, ya sampai mengatakan ya Allah, kan kalau saya meninggal sekarang pun saya ikhlas ya Allah, wa kuntu nasyan mansia, kemudian saya dilupakan aja gitu kan, sampai tidak harus seperti ini. Itu ketika dalam keadaan demikian dihibur oleh Allah. Apa yang dikatakan kemudian direkam oleh Al-Quran? Sudah, kamu jangan mengeluh kalau kamu lelah, capek, sulit dalam kandungan. Pukulkan saja itu tanganmu ya, ke batang kurma itu, sedikit saja pukulkan. Maka sedikit goncangan itu akan menghadirkan kurma yang sudah matang itu, rotaban janinya. Ibu, ini saya beri isyarat bu ya. Ada kalimat rotab janinya. Rotab itu kurma yang mengkal, matang. Ya, kalau beda antara tamar dengan rotab, kalau tamar sudah agak kering. Kalau rotab itu kurma matang, itu yang lunak, Pak. Masih banyak kandungan airnya, glukosanya tinggi. Dan janinnya terkait dengan kata janin, itu bagus untuk perkembangan janin. Jadi bagi perempuan yang sedang mengandung itu, cari sifat-sifat kurma seperti itu. Makanya kalau Anda sekarang umrah, itu suka ada kurma Maryam gitu kan. Walaupun belum tentu dimakan oleh Sayyidah Maryam gitu ya. Baik, kurma Maryam itu bukan harus kurma yang seperti itu, bukan setiap rutab, setiap jenis kurma yang sudah masuk fase rutab, ada fase tertentu yang itu baik untuk perkembangan janin. Jadi setiap kurma, gak harus kurma yang itu. Jelas ya? Baik, nah di sini paling menarik, gerakan sedikit, kurma bisa jatuh. Berarti ketika beliau itu akan dilahirkan dalam kandungan itu, Sayyidah Maryam, itu berarti musimnya musim apa? Ah, kurma itu tidak mungkin tumbuh di musim dingin. Gak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Pasti di musim panas. Puncak panas itu ya sekitar Juli sampai Oktober di Timur Tengah. Saya tinggal di 5 negara di Timur Tengah. Itu selalu Juli sampai Oktober. Itu puncaknya. Dan kurma paling enak itu memang saat panas. Saat sedang panas-panasnya luar biasa, cepat matang, mengkel, itu paling nikmat tuh kalau makan kurma itu. Enak gitu, Pak. Ya, enggak percaya silahkan ya. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi di sini kalimat Quran ingin menyampaikan bagaimana orang bisa datang. Ya, logika sederhana aja ya. Ke satu tempat, kan kandang domba sekarang dengan kandang domba dulu kalaupun dibenarkan itu kan beda situasinya. Bagaimana musim dingin puncaknya Desember sangat dingin luar biasa, tiba-tiba bisa sendirian keluar itu pakai apa sendirian? Pasti merasakan kedinginan berbahaya bagi kandungan. Ini mustahil orang bisa melahirkan dalam musim dingin yang sangat pekat, tiba-tiba sendirian datang ke kandang domba gitu kan dan sebagainya, itu mustahil. Itu dari segi ilmiah saja. Jelas ya? Nah, jadi di sini Nabi Isa pun sudah mengatakan isyarat-isyaratnya. Tapi yang paling penting, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, saya ingin menegaskan kembali dan meluruskan ajaran Taurat yang dulu pernah disimpangkan di masa saya, wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan saya kasih kabar gembira. Di Nabi Isa saja 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah merasa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad padahal belum pernah lihat dan menebarkan kabar gembira itu kepada umatnya. Ya. Saya kan tadi katakan ada orang gembira wajar kalau dalam kandungan sampai dengan melahirkan. Ini belum datang sudah gembira. Ya. Jadi ini menunjukkan ada keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa itu tidak pernah menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan Nabi Isa. Silahkan cek. Ya, tidak juga Nabi Daud, tidak Nabi Sulaiman. Padahal Daud dengan Sulaiman itu bapak dengan anak. Ya, Yakub anaknya Yusuf. Yakub punya anak namanya Yusuf. Ya, Yakub anaknya adalah Yusuf, gitu kan? Baik, tapi ketika Nabi Yusuf itu kemudian tumbuh menjadi nabi, itu enggak disampaikan kabarnya bahkan kepada saudara-saudaranya. Minta dirahasiakan. Silakan cek ya di surah Yusuf itu. Ya kata bapaknya, "Kamu jangan kisahkan ini pada saudara-saudaramu ya, takutnya ada masalah." Padahal nabinya sudah ada, tapi jangan minta dikisahkan. Nabi Muhammad tidak, sebelum datang nabinya, sampaikan kabar gembira ya. Nabinya belum datang, sudah dikabarkan. Nabi Yakub, nabinya ada, anaknya Nabi Yusuf, tidak dikabarkan. Jelas ya? Nabi Musa, saya beri gambaran lagi. Kenal Nabi Musa? Alhamdulillah ya. Kalau kenal saya repot, antum siapa sebetulnya ya? Baik.